gadis kabogo kuring. Manis na neng biska, manis na neng mina, di samanis kabogo kuring. Bagir na teh nonon, bagir na teh nonon, di sabagir kabogo kuring. Dede na teh buti, dede na teh tapi, desa dede kabogo kuring. Dedeng kabogo